pula meremehkan, utamanya dalam masalah syar'i. Dan telah dijelaskan beberapa dalil dilarangnya al-itra atau al-ghuluw, baik ghuluw fil madhi atau fil dhammi, dan juga dilarang pula kita tafrid atau yaitu taksir atau meremehkannya. Sekarang kita kembali kepada rincian daripada al-ghuluw ini. Al-Matlabul Awwal halaman 154. Qala Syekh Hafidhullah Ta'ala al-ghuluw fil aqidah. Maka firqah adh-dhalah, orang ahli bid'ah, orang tersesat, mereka berlebih-lebihan di dalam masalah akidah. Wa yuqsatu bihi al-ghuluw al-kulliyul i'tiqati. Yang dimaksudkan di sini adalah melampaui batas secara keseluruhan dalam i'tiqat, di dalam keyakinan-keyakinan. Ini madhabnya orang yang ahli batil. Wa huwa ma kana muta'alliqan bi kulliyati syari'ati al-islamiyah. Yang mana i'tiqat ini berhubungan dengan keseluruhan syariat Islam. Wa ummahati masailiha, dan juga pokok-pokok masalahnya. Fahuluwul kulli al-i'tiqati asyaddu khatara. Melampaui batas di dalam i'tiqat ini paling besarnya bahaya. Karena orang kalau melampaui batas makan, dia tidur atau mati. Tapi kalau melampaui batas dalam i'tiqat, merusak dirinya, bahkan juga merusak umat. Wa a'dhamu dhararan minal ghuluwil amali. Maka berlebih-lebihan dalam masalah i'tiqat ini lebih bahaya daripada orang itu berlebih-lebihan di dalam masalah ibadah. Karena masalah ibadah banyak dikenal oleh orang. Taruhlah ada orang sholat maghrib 4 rakaat, maka spontan orang tahu bahwa ini keliru. Maka perlu baca subhanallah. Berbeda dengan orang melampaui batas di dalam i'tiqad, karena i'tiqad ini amalan hati yang itu diketahui dengan ilmu, sedangkan orang awam yaitu tidak tahu. Yang tahu adalah orang punya ilmu, sedangkan orang punya ilmu masalah kita sangat sedikit dibandingkan yaitu orang awam. Adapun masalah amal ibadah lebih banyak disaksikan oleh orang daripada tidaknya. Id al-ghuluwul kulliyu al-i'tiqatiyu wal mu'atti ilal insyiqaq. Karena berlebih-lebihan di dalam masalah i'tiqad ini menjadi atau membuat perpecahan umat. Dan perpecahan ini lebih tajam. Karena manusia itu tergantung dengan hatinya. Dan amal zahir itu didorong dengan hati. Maka hati yang hidup, amal ibadahnya akan hidup. Hati yang mati, maka akan berbuat maksiat, meninggalkan pula amal soleh. Wa wal mudhiru lil firaqi wal jama'atil kharijati an siratil mustaqim. Dan melampaui batas dalam masalah i'tiqad, keyakinan ini melahirkan kelompok-kelompok yang tersesat dan jamaah-jamaah yang menyimpang satu sama lain, yang dia ada keluar semuanya ini dari jalan yang lurus. Inilah perlu kita fahami pentingnya kita memahami al-ghuluw fil i'tiqad untuk kita menjauhinya. Dan karena ghuluw fil i'tiqad ini jumlahnya banyak, sedangkan orang at-tawassut fil i'tiqad jumlahnya hanya satu. Wa min anwa'il ghuluw fil aqidah. Dan di antara macam-macam orang itu berlebih-lebihan dalam masalah aqidah. wa wasti ahli sunnati wal jamaah, dan menengahnya ahli sunnah wal jamaah. Pertama, al-qismul awal, asma'ullah ta'ala wa sifatih, berlebih-lebihan di dalam menyebut atau menetapkan nama-nama Allah Ta'ala dan juga sifat-sifatnya. Yang ini telah dibaca, ditulis oleh sekian banyak para ulama sunnah, bantahan-bantahan terhadap kelompok atau firqah dhalalah yang mereka ghulu di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ahlus sunnah wal jamaah wastun fiha baina ahli ta'til wa wastun fiha baina ahli tamsil atau ahli tashbih. Ahlus sunnah wal jamaah menengah dari kelompok yang meniadakan sifat, bahkan juga hulu mereka meniadakan pula asma seperti ghuluwil jahmiyah. Dan juga ahli sunnah wal jamaah adalah wastun, menengah, tidak tergolong orang ahli tamsil, yaitu orang yang menetapkan nama Allah Ta'ala, menetapkan sifatnya tapi disamakan dengan makhluknya. Jadi ahli sunnah wal jamaah menetapkan nama Allah dan sifat dengan tidak menyamakan makhluknya, dan juga menyucikan Allah Ta'ala, mentanzih Allah Ta'ala dengan tidak meniadakan sifatnya atau meniadakan namanya. Ini ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli ta'til, mereka menyucikan Allah Ta'ala dengan membuang nama dan sifat. Ahli tasbih, mereka menetapkan nama Allah tapi dianggapnya nama dan sifat Allah serupa dengan makhluknya, sehingga perlu yaitu dipalingkan maknanya. Di sini dijelaskan ahlu ta'til huluun fit tanzih. Ahlu ta'til maknanya orang yang meniadakan sifat atau meniadakan yaitu nama, tetapi meniadakan sifat lebih banyak daripada meniadakan nama. Karena orang meniadakan sifat kadangkala menetapkan nama tapi tidak ada sifatnya. Ar-Rahman tapi tidak Dzurrahmah, tidak belas kasihan. Dan kadangkala pula meniadakan, menghilangkan nama dan sifat. Ini namanya at-ta'til. Ghuluwun fil, mereka ini ghuluwan fitanzi, berlebih-lebihan yaitu membersihkan Allah dari penyerupaan makhluk. Semua subhatnya sama. Orang yang meniadakan sifat karena dianggap sifat Allah sama dengan makhluk, sehingga perlu ditiadakan. Maka orang yang menetapkan sifat dengan mereka menganggap bahwasanya sifat Allah Ta'ala sama dengan makhluk, maka perlu dipalingkan maknanya. Inilah bahayanya orang yang mendahulukan akalnya daripada an-nusus, yaitu nas Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ta'til ini wa akhadhu nisfat dalil, mereka mengambil separuh dalil, yang separuh dibuang, separuh didalil, diambil. Ibaratkan ikan, maka sepotong diambil, sepotong dibuang. Kalau manusia tidak wujud semuanya, tapi dipotong separuh. Jadi ini ahlu ta'til, mereka berlandasan ayat separuh, tidak menyeluruh. Yaitu dengan dasar ayat, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Berarti Allah Ta'ala tidak boleh ditetapkan nama, tidak boleh ditetapkan sifat. Kalau ditetapkan sifat, berarti sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini subhatnya orang ahli ta'til, yang mana Allah Ta'ala tidak bersifat. Bayangkan manusia saja bersifat, makhluk di dunia ini ada sifatnya. Ketika ada sifatnya ada namanya. Setiap yang wujud ada sifat, ada nama. Bagaimana Allah Ta'ala tidak boleh memiliki sifat? Dan ini tertolak oleh akal yang sehat. Jika tidak ada sifat, tidak ada nama, berarti mereka beribadah kepada makdum, beribadah kepada yang tidak ada. Bagaimana orang beribadah kepada tidak ada, meminta kepada yang tidak ada, berlindung kepada yang tidak ada? Ini tidak masuk akal. Jadi ahli taktil mereka punya dalil, namun dipotong separuh. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak sama dengan suatu, sehingga difahami karena tidak sama tidak boleh Allah Ta'ala hidup, dan tidak boleh mati, tidak hidup, tidak mati. Tidak boleh di atas, tidak boleh di dalam. Tidak boleh di luar, tidak boleh di dalam. Nah, tidak boleh ada dan tidak boleh tidak ada. Ini adalah kebingungan orang ahli taktil. Hatta inna ghulatahum kal Jahmiyah. Bahkan orang yang berlebih-lebihan seperti kelompok Jahmiyah, lam yusbitu lillahi sifatah. Nah, atau lam yusbitu lillahi asma. Karena Jahmiyah menolak sifat. Maka sebagian dari kelompok Jahmiyah ghuluwu, lam yusbitu asma. Tidak menetapkan nama. Kalau tidak menetapkan nama berarti tidak menetapkan sifat. Dan ada lagi mereka yang banyak ditetapkan nama bagi Allah, tetapi Allah Ta'ala tidak memiliki sifat. Ya, jadi seperti ini, dia tidak memiliki sifat mendengar, tidak memiliki sifat ilmu, tidak pula melihat. Jadi disamakan yaitu dengan sesuatu yang tidak ada. Bahum yungkiruna jami'a sifatillah. Mereka mengingkari semua sifat Allah. Jadi gulat ahlu taktil ada dua. Pertama, menolak semua sifat Allah. Yang nomor dua ada lagi, menolak sifat dan nama Allah. Jadi Allah Ta'ala ada dalam bayangan, tidak wujud dalam kenyataan. Kenapa tidak ada nama, tidak ada sifat? Kemudian juga yang nomor dua, wa ahlu tamsil. Ahlu tamsil, ahlu tasbih ini zittu ahli taktil. Ada kelompok yang menetapkan Allah tapi disamakan dengan makhluknya. Kalau yang pertama tadi, yaitu kelompok yang meniadakan sifat Allah, bahkan juga meniadakan namanya. Kalau ini menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala tetapi disamakan dengan makhluk, sehingga harus dipalingkan maknanya. Aygolau fil isbat. Mereka berlebih-lebihan menetapkan nama Allah Ta'ala sehingga disamakan dengan makhluknya. Ini pun akhadu nisfal ayat. Mereka mengambil hanya separuh ayat. Ini buruknya ahli bid'ah. Mengambil sebagian yang cocok dengan hawa nafsunya, menolak sebagian yang lain yang dianggap tidak cocok dengan hawa nafsunya. Maka orang yang musyabbih, yaitu menyamakan nama Allah Ta'ala atau sifatnya dengan makhluk, berdasarkan ayat wa huwassami'ul basir. Allah itu mendengar lagi melihat, tetapi tidaklah berdalil laisa kamitslihi syai'un. Ya. Maka orang mu'attilah ahlu taktil Jahmiyah berlandasan laisa kamitslihi syai'un, tidak berdalil wa huwa sami'ul basir. Sedangkan kelompok musyabbihah berdalil wa huwa sami'ul basir, menolak laisa kamitslihi syai'un. Inilah kedzaliman mereka. Nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Fahum yusbitunaha ma'at tasbihi fi khalqihi. Maka kelompok yang nomor dua, ghulu fil isbat, berlebih-lebihan di dalam menetapkan nama dan sifat, ditetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki nama tapi sama dengan makhluk, memiliki sifat sama dengan makhluk, sehingga perlu dipalingkan maknanya. Tetapi Allah berfirman, bal yatahu mabsutatan, tetapi dua tangan Allah membentang, maka diganti tangan itu dengan kuah, tetapi kekuatan Allah. Karena mereka menganggap tangan, kalau Allah Ta'ala memiliki tangan berarti sama dengan makhluk. Maka kita tidak menyamakan tangannya Allah sama dengan makhluk. Sebagaimana tangan anak kecil tidak sama dengan tangannya orang tua. Dan itu masuk akal. Apakah tanganmu sama dengan anak kecil? Tidak. Jawabnya, padahal dia punya tangan, ini punya tangan. Ketika tangan anak kecil lain dengan tangan orang tua, maka tangan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Itu bantahannya. Lalu bagaimana ahlu sunnah? Wa ahlu sunnah wal jama'ah, fa'innahum akhadu bijami'il ayah. Maka ahlu sunnah wal jama'ah mengambil semuanya ayat. Karena kullun min inti rabbina, mengambil ayat laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu, berarti Allah Ta'ala memiliki sifat tapi tidak sama dengan sifatnya makhluk, memiliki nama tapi tidak sama dengan namanya makhluk. Walillahil asma'ul husna, dan Allah Ta'ala menjelaskan Allah memiliki nama yang paling baik. Kemudian wawassami'ul basir, maka ahli sunnah menetapkan nama Allah Ta'ala dengan tidak meniadakannya, dengan tidak menolaknya. Atau kesimpulan yang lain, ahli sunnah isbatus sifat bila tasbih. Ahli sunnah menetapkan nama dan sifat Allah tapi tidak diserupakan dengan makhluk. Ahli sunnah at-tanzihu bila ta'til. Ahli sunnah membersihkan Allah, tetapi bukan berarti ditiadakan nama atau sifatnya. Inilah pendapat yang masuk akal dan pendapat yang didasari dengan dalil secara keseluruhan. Oleh karena itu, di dalam menetapkan nama dan sifat, ahli sunnah maknanya isbatu ma asbatahu Allahu nafsahu wa ma asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bila ta'tilin wala tasbihin wala takyifin wala tafwidin. Maka ahli sunnah menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan yang Rasulullah SAW tetapkan pula untuk Allah Ta'ala, tanpa diserupakan, tanpa ditiadakan, dan tanpa membayangkan bagaimananya, dan tanpa pula membuang maknanya. Ini adalah orang ahli sunnah wal jamaah. Wa yanfi ma nafallahu ta'ala wa rasuluhu, dan juga ahli sunnah meniadakan nama dan sifat yang Allah Ta'ala tiadakannya. Demikian juga Rasulullah SAW tiadakannya dengan menetapkan sifat kebalikannya. Karena apabila Allah dikatakan tidak mengantuk, tidak tidur, hanya seperti itu, maka tembok juga tidak mengantuk, tidak tidur. Berarti sama dengan tembok, maka tidak. Karena la ta'khudhu sinatun wala nawm, menunjukkan kuatnya, al sempurnanya al hayyu al qayyum. Nah, al hayyu al qayyum adalah isbat. Nah, tatkala sempurna namanya dan juga sempurna hidupnya, sempurna qayyumnya, maka Allah menjelaskan kesempurnaannya la ta'khudhu sinatun wala nawm. Maka Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Berbeda dengan makhluknya karena memiliki sifat kurang. Ini yang pertama. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah at-tawassut, menengah antara orang yang ghulu fi isbatil asma was sifat. Orang ahli taktil meniadakan sifat, bahkan meniadakan nama dengan alasan mengesakan Allah Ta'ala melebihi, berlebih-lebihan di dalam tanzih. Sedangkan ahli tasbih berlebih-lebihan di dalam menetapkannya sehingga disamakan dengan makhluk. Ahli sunnah tidak. Ahli sunnah menetapkan nama dan sifat tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ahli sunnah membersihkan Allah, mengisahkan Allah tanpa membuang nama dan sifat. Selanjutnya, Al-Qismu Tsani. Af'alullahi Ta'ala lil'ibadi awa al-qadha wal-qadar. Yang nomor dua, masalah af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala. Yaitu yang maksudnya al-qadha, penentuannya, wal-qadar, dan juga penetapannya. Sebagaimana beliau bersabda, antuk minabil qadari khairihi wa syarrih. Maka orang beriman dengan takdir yang baik maupun yang jelek. Fa'alu sunnah wastun bainal jabriyah wal qadariyah. Ahli sunnah adalah menengah, tidak jabriyah yang itu berlebih-lebihan menetapkan takdir sehingga dia meniadakan yaitu kemampuan makhluk. Wal qadariyah berlebih-lebihan menetapkan usahanya makhluk sehingga menolak takdir. Maka ahli sunnah wal jamaah lain. Di sini dijelaskan fal jabriyah yusbituna qada Allahi fi af'alil ibad. Maka jabriyah menetapkan bahwasanya pekerjaan hamba ini sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Ini betul. Tetapi ghalau, mereka meniadakan ikhtiarnya manusia. Bahwa manusia ini diibaratkan seperti daun. Ketika ada angin yang menghembus, maka akan condong daun itu kemana angin itu mengarah. Bagaimana manusia disamakan dengan daun? Inilah kejahilan kelompok Jabriyah. Wa yaquluna innal abda mujbarun. Maka kelompok Jabriyah mengatakan manusia ini sudah dipaksa, enggak bisa berkutik. Ya. Sudah dicetak, enggak bisa, tidak punya ikhtiar. La qudrata lahu, tidak punya kemampuan. Wala ikhtiyaran, dan tidak pula punya ikhtiar. Fa huwa asbatu fi'lar rabbi wa nafau fi'lal abdi. Mereka menetapkan hanya Allah Ta'ala yang berbuat, tapi manusia tidak bisa berbuat. Nah, ini salah. Memang Allah Ta'ala berbuat, tapi Allah menjadikan manusia berbuat. Bukankah sekarang kita mendengar? Yang mendengar kita, yang bicara manusia, yang sholat manusia. Nah, yang menuntut ilmu manusia, tapi Allah Ta'ala yang membuat perbuatan hamba. Mikrofon bersuara, ya, tapi yang membuatnya manusia. Kita tidak mengatakan mikrofon ini membuat dia dirinya sendiri. Inilah kesalahan kelompok Jabriyah. Dan kelompok Jabriyah ini beralasan dengan takdir dalam dua hal. Pertama, meninggalkan perintah Allah, alasannya takdir. Kenapa tidak sholat? Allah tidak menakdirkan saya. Kenapa tidak siang? Seandainya Allah Ta'ala menakdirkan, saya akan siang. Jadi mereka beralasan dengan takdir meninggalkan ibadah. Yang nomor dua, mereka beralasan dengan takdir melakukan kemaksiatan. Kenapa mencuri? Takdir dari Allah. Ya. Kenapa berzina takdir dari Allah? Tapi kalau dipukul oleh orang, dia tidak mau beriman dengan takdir. Harus menolak. Kalau dia lapar, tidak beriman dengan takdir. Cari makanan. Bukankah itu ikhtiar hamba? Ini kesalahan mereka. Jadi mereka berlebih-lebihan mengimani takdir sehingga meninggalkan usaha. Dan bantahnya banyak sekali. Allah berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin." Tidaklah kamu berkehendak kecuali apabila Allah Ta'ala yang menghendakinya. Maka Allah menyebut wa ma tasha'una, manusia punya kehendak. Namun kehendaknya muta'alliqatun bi masyiatillah. Kehendak manusia ini bergantung dengan kehendaknya Allah. Tatkala Allah menghendaki wujud, kita tidak berkehendak. Tapi Allah menghendaki berkehendak wujud. Sekarang kita tidak menghendaki taklim ini ada hujan. Tapi Allah menghendaki. Ya. Ada lagi manusia yang tidak ingin dia sakit. Tidak ada manusia yang ingin sakit. Tapi Allah Ta'ala menghendaki sakit. Ini menunjukkan kehendak manusia, yaitu atas kehendak Allah. Berapa banyak orang berkehendak tapi Allah tidak menghendaki. Semua orang ingin kaya tapi Allah menjadikan sebagian miskin. Ini menunjukkan tidak ada kehendak bagi manusia kecuali dikehendaki oleh Allah. Maksudnya Allah Ta'ala memberi kemampuan hamba. Seandainya manusia tidak memiliki kemampuan, tentunya kita tidak diperintah oleh Allah Ta'ala sholat. Tidak diperintah menuntut ilmu. Tapi karena Allah memberi kemampuan, maka kita diwajibkan menuntut ilmu. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala berkemampuan. Maknanya manusia punya kemampuan. Angkat bata itu, diangkatnya. Berdiri, mampu berdiri dia. Kecuali orang tidak mampu berdiri, disuruh sholat dengan duduk. Ini menunjukkan manusia, walaupun ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tapi takdir ada hubungannya dengan usaha. Allah berfirman, fa'amma man a'ta. Barang siapa yang dia memberi dermawan, ini fi'lul abdi. Wattaqa dan bertakwa, amalan hamba. Wasaddaqa bil husna dan membenarkan surga. Fasanu yassirhu lil usra. Maka kami mudahkan untuk jalan kemudian yaitu surga. Ditakdirkan orang itu masuk surga dengan amal soleh. Bukan murni takdir. Karena Allah berfirman, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan kamu warisi di antara sebabnya kamu beramal. Orang masuk neraka pun juga yaitu dengan amal, walaupun juga takdir. Allah berfirman, masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Bukan jawabnya, ya karena takdir Allah, bukan. Qalu lam nakum minal musallin. Iya, mereka berkata karena kami tidak sholat. Hubungannya masuk neraka karena amalan. Walam nakunut imul miskin, dan kami tidak memberi makan fakir miskin. Ini menunjukkan bahwanya masuk neraka takdir tapi ada sebab. Masuk surga takdir tapi ada sebab. Dan sebab inilah yang Allah berikan kepada hambanya. Allah berikan kemampuannya. Makanya orang gila tidak kena beban. Anak kecil belum mendapatkan beban karena belum sempurna akalnya. Dan ini perlu kita fahami. Dan juga Allah berfirman, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malu. Tidaklah kamu dibalas, maknanya ditakdirkan ketentuanmu di akhirat nanti kecuali karena sebab amal. Allah menjadikan kita punya anak dengan menikah, menjadikan kita kenyang, takdir kita kenyang sebabnya dengan makan. Takdir kita segar sebabnya dengan minum. Takdir orang dapat ilmu sebabnya dengan menuntut ilmu. Jadi Allah menakdirkan namun menjadikan sebab. Yang inilah manusia hendaknya beramal. Dia bersabda, ikhris ala ma yanfa'ud wasta'in billah wala ta'jas. Bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat, perintah Allah. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan pada Allah, perintahnya juga. Wala ta'jas, dan jangan lemah. Fa in asabaka syai'un, baru kalau kita sudah berikhtiar secara syar'i, beristianah kepada Allah, lalu datang musibah, boleh kita beralasan dengan takdir, karena kita sudah berikhtiar. Tapi tidak boleh orang itu, yaitu sebelum ikhtiar beralasan dengan takdir. Ketika kita disuruh sholat berdiri, sholat dulu dengan berdiri. Baru ketika berusaha berdiri tidak bisa duduk, bukan duduk dulu. Ini harus kita fahami. Al-Qadariyah, sedangkan Al-Qadariyah ini kelompok yang bertolak belakang dari Jabriyah. Ya. Kalau Jabriyah berlebih-lebihan mengimani takdir, kalau Qadariyah berlebih-lebihan dalam usahanya, dalam af'alul ibad, sehingga meniadakan takdir. Yunkiruna qada Allahi. Orang Qadariyah menolak bahwa Allah Ta'ala menentukan fi af'al ibad. Jadi menurut kelompok Qadariyah, Allah yang menciptakan manusianya, tapi perbuatan manusia, manusia yang berbuat sendiri. Sehingga Allah Ta'ala tidak tahu pekerjaan hamba kecuali kalau sudah terjadi. Ini menunjukkan manqat al-Qadariyun lebih berilmu daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Menganggap dirinya lebih tahu, baru Allah tahu. Maka ini jelas ditolak dengan akal yang sehat. Bagaimana Allah Ta'ala membuat manusia berilmu, lalu Allah Ta'ala tidak berilmu? Wa yaquluna innal abda qadirun mukhtarun. Mereka mengatakan hamba ini yang mampu, yang punya hak untuk memilih, berikhtiar. La yata'allaqu fi'luhu biqada'illah. Tidak ada hubungannya pekerjaan hamba ini dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah. Ini salahnya mereka. Dan ini lebih bahaya daripada kelompok yaitu Jabriyah. Karena kelompok Jabriyah menetapkan takdir. Al-iman bitakdir. Salahnya mereka, mereka tidak mau beramal. Kalau ini menyatakan takdir, makanya para ulama sunnah sepakat kalau diimam oleh Qadariyah batal sholatnya, karena mereka tidak beriman dengan takdir. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la yu'minul abdu hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidaklah beriman seorang hamba sehingga mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Fahum asbatu fi'lal abdi. Mereka menetapkan bahwa hamba yang punya peran, hamba yang berbuat, Allah Ta'ala tidak berbuat. Wa nafau fi'lal rabbi. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak berbuat, tidak membuat pekerjaan hamba. Hamba itu sendiri yang membuat. Lalu alasannya apa? Mereka punya alasan logika. Kalau segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala takdirnya, lalu bagaimana Allah tak menakdirkan manusia ke neraka? Kalau itu sudah ditakdirkan, bagaimana sebagai masuk neraka, masuk surga? Berarti itu kan berbuat zalim. Nah, ini menunjukkan kesalahan mereka. Segala suatu nusus itu mau dipahami oleh otaknya tanpa dalil. Maka kita jawab, Allah menakdirkan manusia ke neraka ada sebab. Allah menakdirkan orang itu masuk surga ada sebab. Kenapa mereka tidak mengambil hal ini? Inilah kesalahan mereka. Seandainya mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, selesai urusannya. Tapi mereka qaddamu ahwa'ahum. Mereka mendahulukan hawa nafsunya. Fajalul abda huwa alladhi yakhluqu fi'lahu. Kelompok Qadariyah menjadikan pekerjaan hamba ini hamba yang menciptakannya. Jadi bukan Allah. Jadi duduk berdirinya manusia, larinya, melangkah dan yang lainnya itu hamba yang berbuat, bukan Allah. Jawabannya gampang. Seandainya engkau Al-Qadariyah meyakini bahwa engkau yang membuat pekerjaan, mestinya yang kamu rencanakan besok hari itu akan terjadi semuanya. Karena kamu yang berbuat. Tapi ternyata berapa banyak cita-cita manusia, maka dia berselisih dari kenyataan yang ada. Menunjukkan bahwasanya pemikiran mereka adalah salah. Seandainya manusia yang membuat, Allah Ta'ala mestinya manusia tidak perlu sakit. Tidak perlu lapar, karena manusia tidak senang dengan lapar. Tidak senang dengan sakit. Lalu siapa yang membuat sakit? Bukankah sakitnya itu pekerjaan? Mata sakit, telinga sakit. Ini bukan, tapi mereka tidak berpikir seperti itu. Fakannahu khaliqun ma'allah. Maka kelompok Qadariyah ini seolah-olah dia itu pencipta bersama Allah. Allah menciptakan badannya manusia, dia Qadariyah menciptakan pekerjaannya. Berarti manusia lebih kuat daripada Allah, karena pekerjaan manusia jumlahnya banyak, sedangkan manusia hanya satu. Inilah kekufuran mereka. Oleh karena itu mereka berhasil, inilah karena perbuatan saya. Inilah fulan, bukan alhamdulillah. Karena alhamdulillah akidahnya orang yang beriman. Allah berfirman, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kamu wahai Nabi ketika melempar orang kafir sehingga mati, tetapi hakikatnya Allah yang melempar. Maksudnya Allah menjadikan kamu melempar, dia itu mati. Betul kami yang melempar, ia menjadikan kamu melempar, Allah. Selesai urusannya. Sebagaimana lampu, dia nyala, tapi ada yang membuat, tapi yang nyala lampunya. Falyadha sammahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan kelompok Qadariyah ini majus, majusa hadil ummah, majusinya umat ini. Majusi bertuhan berapa? Dua. Tapi kelompok Qadariyah menganggap dirinya tuhannya. Orang Nasrani tiga, orang Yahudi dua, orang Masyarakat kubur-kuburannya. Tapi kalau Qadariyah masing-masing dirinya sebagai ilah, karena dirinya menciptakan perbuatan hamba. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan, faqala al-Qadariyah tu majusu hadil ummah. Qadariyah ini majusinya umatku ini. Idza maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit jangan kamu jenguk. Menunjukkan apa? Dia muslim apa mukmin? Kafir. Karena kalau muslim hakul muslim al muslimin sittun. Wa idza marida fa'uduhu. Kalau tidak boleh dijenguk kafir sedia, tidak boleh menyampaikan salam kepada mereka. Kecuali orang-orang yang awam yang tidak faham. Maka orang yang tidak tahu lain dengan orang tahu. Hal yastawi ladina ya'lamun waladina la ya'lamun. Tidak sama orang berilmu dan tidak berilmu. Wa idza matu fala tasaduhum. Kalau mati jangan dirawat jenazahnya. Biar dirawat oleh mereka. Dan kelompok Qadariyah ini menyebar di mana-mana, terutama di perguruan tinggi agama Islam. Mereka sama sekali tidak beriman dengan qadar dan takdir. Mereka kena penyakitnya Mu'tazilah Qadariyah. Amma al-sunnah fayasbituna qada Allahi fi af'alil abdi. Adapun Ahlussunnah menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala menentukan pekerjaan hamba. Bahkan telah ditulis takdirnya hamba ini sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. Bayakuluna dan qadariyun ini berkata, innal abda lahu kudratun wakhtiyarun. Sesungguhnya seorang hamba itu mempunyai kemampuan dan punya ikhtiar. Auta'ahallahu fihi, yang mana Allah Ta'ala telah yaitu memberikannya, telah menitipkannya, maknanya memberikannya. Muta'alliqina biqada'illah, berhubungan dengan ketentuan Allah. Ini keliru, salah. Fahum asbatu fi'lar rabbi wa fi'la ya'ni mawa'al abdi. Mereka menetapkan pekerjaan hamba, pekerjaan Allah dan pekerjaan hamba, lakin fi'lal abdi la yakhruju an qada'illah wa qadarihi. Ini orang ahli sunnah. Jadi ahli sunnah meyakini hamba punya kemampuan, hanya punya, hamba punya ikhtiar. Allah yang memberi ikhtiar kemampuan, tetapi kemampuan ini dibawa kemampuannya Allah, dibawa kudratillah. Oleh karena itu ketika kita mau berbuat, hendaknya memakai insya Allah. Jangan seperti orang besok pergi siap, keliru. Siap insya Allah. Karena siap itu istiqdad. Insya Allah. Karena Allah berfirman, fala takulanna lisa'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan besok saya akan berbuat kecuali dengan kalimat insya Allah. Barang siapa yang berjanji kepada saudaranya, besok datang ke rumah ya, insya Allah. Kalau tidak datang tidak berdosa, karena insya Allah. Inilah baru kita fahami. Dan ini dua akidah yang kita fahami. Pertama, masalah asma wa sifat antara ahli sunnah wal jamaah dan hulu, dan juga yaitu penjelasan tentang afalullah dengan afalul ibad. Maka ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya manusia punya ikhtiar, tapi Allah Ta'ala yang menghendakinya, yang membuatnya. Ikhtiar manusia tergantung dengan yaitu kehendak Allah. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Waktu sudah isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, nulis yang jelas ya, yang jelas dan pendek. Nasihati berapa santri yang suka merusak, mencoret barang ma'had sehingga merugikan santri yang lain. Dinasihati, dipegang tangannya, suruh memperbaiki. Ayo ambil kapur. Dosanya orang mencoret harus membersihkan coretannya. Mana dalilnya? Dosanya orang yang mengeluarkan ingusnya di masjid harus dibersihkan. Dan yang menasihati dapat pahala. Apalagi yaitu tempat WC dilubangi, dipukul. Kenapa enggak mukuli kepalanya sendiri? Biar merasakan yaitu sakitnya. Jadi dinasihati. Karena manusia itu punya jin yang nakal. Ya, ketika taklim suruh ngantuk kita ini. Tapi maka tidak suruh ngantuk. Berjalan ke lapangan sehat badan kita. Ayo terus. Berarti di masjid salat ngantuk. Perlu dinasihati, beritahu. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Apakah kita bisa merubah takdir? Tidak bisa. Adapun doa yang bisa merubah takdir, doa itu sendiri takdir dari Allah. Silaturahmi takdir dari Allah. Karena jaffatil qalam, ya sudah kering pena itu. Adapun pembagian takdir ada takdir yang mubrom yang lainnya, penjelasan panjang sekali dicukupkan tadi sekian jawabannya. Kenapa jika ada orang qadariyah sakit enggak boleh dijenguk? Iya, karena kafir. Boleh menjenguk kalau kita menasihati. Ya. Karena kafir. Kalau sudah ada qala hattasana qalan Allah taala wa qalan nabi sallallahu alaihi wasallam sami'na wa ata'na. Jangan mengapa. Karena mengapa berarti imannya belum masuk, pulang pergi. Sami'na wa ata'na. Ya, dan karena orang kufur, bagaimana menjenguk mendoakan, gimana orang kafir didoakan sehat? Nabi Nuh alaihissalam berdoa wa qala nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina tayyara. Ya Allah, jangan engkau hidupkan, jangan kamu sisakan orang kafir ini hidup di permukaan bumi ketika dilanda banjir. Innaka intadharhum yudhillu 'ibada. Kalau engkau ya Allah hidupkan, mereka akan menyesatkan orang. Wala yalitu illa fajiran kafara. Dan tidaklah beranak kecuali anaknya dia kufur dan juga curang. Maka orang kafir beranak, orang kafir. Para mu'min anaknya beranak, anaknya Islam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muadzin la